Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyar al-ikhwah ra'ani wa ra'akum Allah. Walhamdulillah, pada malam hari ini, malam ke 17 dari atau malam ke 16 dari bulan Syawal 1441 Hijriah yang bertepatan dengan 7 Juni 2020 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari karya Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah di dalam As-Sahih, yang mana pada pertemuan yang terakhir, tepatnya di bulan Rajab 1441 Hijriah, yang kurang lebih 2 bulan yang lalu, kita telah membahas bab yang ke-21 yang dituliskan oleh Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah, yang alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan dars kita atau pelajaran kita dari mendulang faedah demi faedah yang keluar dari lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana pada bab ke-21 tersebut disebutkan oleh Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah, babun al-hathu ala ikramil jari wad-daif wa luzumi samti illa anil khairi wa kauni dhalika kullihi minal iman. Disebutkan oleh Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah bab yang menerangkan tentang anjuran, tentunya dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, agar kita bisa menghormati, memuliakan tetangga-tetangga kita, agar kita bisa memuliakan tamu-tamu yang datang ke rumah-rumah kita. Bab ini pun menjelaskan tentang luzumis samti illa anil khair. Sudah sepantasnya, sudah seyogyanya seorang untuk memperbanyak as-samt, as-sukut. Dia memperbanyak diamnya, kecuali apa yang dia ucapkan merupakan kebaikan-kebaikan. Wa kauni dzalika kullihi minal iman. Dan keterangan yang akan dibawakan oleh beliau menukil dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya 3 perkara tersebut, yaitu memuliakan tetangga, memuliakan tamu, dan tidak berucap kecuali perkara-perkara yang baik, adalah bahagian dari keimanan seorang mukmin. Ikhwati fillah yarhamakumullah, hadis yang telah kita bahas adalah hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu arda, yang biidznillah taala sudah kita ketahui bersama. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ucapkanlah sesuatu yang baik. Kalau dia tidak mampu, maka diamlah. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangga-tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya ia memuliakan tamu-tamunya. Dan pada penjelasan terakhir, kita telah menukilkan ucapan Al-Qadhi Iyad alaihi rahmatullah ketika beliau mensyarah, menjelaskan hadis ini secara global. Kita ulangi sedikit ucapan Al-Qadhi Iyad min babil mudzakarah wal muraja'ah. Berkata Imam Al-Qadhi Iyad alaihi rahmatullah, makna al-hadithi, makna dari hadis ini, anna manil tazama syara'i al-islami lazimahu ikram jarihi wa dhaifihi wa birrahuma. Dari hadis ini ada penjelasan, ada sebuah makna yang terkandung, bahwasanya orang-orang yang ingin berpegang teguh dengan syariat Islam, maka wajib bagi dia untuk memuliakan tetangga dan tamunya. Wabirrahuma, dan dia berbuat baik kepada keduanya. Wa kullu dzalika ta'rifun bihaqqil jar wa hasi ala hifdzihi. Karena itu merupakan sebuah pengakuan, ta'rif dari mukmin tersebut, dia tunduk kepada syariat Allah, dia tunduk kepada syariat nabinya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya yang namanya tetangga itu memiliki hak. Wa hasi ala hifdzihi, dan dia senantiasa menjaga hak-hak tetangga tersebut. Oleh karenanya di dalam hadis ini terdapat anjuran agar kita benar-benar menjaga bahagian dari keimanan-keimanan kita. Di antaranya adalah memuliakan tamu, memuliakan tetangga, dan tidak berucap kecuali dengan sesuatu yang baik. Kemudian dilanjutkan oleh Al-Imam Al-Qadhi Iyad alaihi rahmatullah, waqad awsallahu ta'ala bil ihsani ilaihi fi kitabihil aziz. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala telah mewasiatkan untuk kita berbuat baik kepada pihak-pihak tersebut, yakni tetangga dan tamu-tamu, di dalam Al-Quranul Karim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dinukilkan pula oleh beliau hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ma zali Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuarrithuh. Muttafaqun alaih. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ma zala Jibril yusini bil jar. Senantiasa malaikat Jibril alaihi salatu wassalam mewasiatkan kepadaku, berpesan kepadaku untuk berbuat baik kepada para tetangga. Hatta dhanantu annahu sayurrithuh, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sampai-sampai aku mengira bahwa tetangga ini berhak untuk mendapatkan harta-harta warisan seorang. Mereka bisa masuk kepada bahagian dari ahli waris. Saking seringnya malaikat Jibril alaihi salatu wassalam memberikan pesan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berbuat baik kepada tetangga, berbuat ihsan kepada tetangga, tidak mengganggu mereka, memuliakan mereka, dan yang seterusnya. Intaha kalamuhu rahimahullah. Selesai penukilan dari ucapan Al-Imam Al-Qadhi Iyad alaihi rahmatullah. Kemudian seperti yang telah kita singgung pada pertemuan terakhir, ikhwati fillah yarhamakumullah, bahwasanya di sana terdapat sebuah hadis yang datang dari Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Begitu pula hadis ini datang dari jalur Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Lebih tepatnya dari jalur Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi. Kalau sebuah hadis atau sebuah sanad terdapat lafaz Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi, maka yang dimaksud adalah hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang mulia, sahabiyul jalil, Abdullah ibni Amr ibni al-As radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi hadis ini bukan hanya datang dari Mu'adz ibni Jabal, yang akan kita bawakan berkaitan dengan rincian tafasil dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang apa saja hal-hal yang bisa digolongkan bahwa kita telesan, bahwa kita telah berbuat baik kepada para tetangga kita. Simaklah hadis ini ikhwati fillah ya rahakumullah. Qalu ya Rasulullah, para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ma haqqul jari 'alal jar? Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa hak seorang tetangga yang satu dengan yang lainnya? Qala sallallahu alaihi wasallam, maka beliau alaihi salatu wasallam menjawab, in istaqradaka aqradtahu. Ini yang pertama. Apabila tetanggamu meminjam sesuatu kepadamu, maka engkau meminjamkan apa yang dia inginkan. Wa in ista'anaka a'antahu. Yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa in ista'anaka a'antahu. Apabila tetangga-tetangga tersebut meminta pertolongan kepada dirimu, maka engkau menolongnya. Wa in marida uttahu. Apabila dia sakit, maka engkau menjenguknya. Wa in ihtaja a'taitahu. Apabila dia sedang membutuhkan, maka engkau memberikan sedekah padanya. Wa in iftaqara 'utta 'alaihi. Apabila dia berada di masa fakirnya, sangat membutuhkan bantuan, maka engkau hadir di hadapannya. Wa in asabahu khairun hannaitahu. Apabila engkau mendapati bahwa tetanggamu tersebut berada pada kebaikan-kebaikan yang banyak, hannaitahu, engkau memberikan selamat padanya, engkau memberikan apresiasi kepadanya. Wa in asabathu musibatun azzaitahu. Akan tetapi ternyata tetangga tersebut mendapatkan sebuah musibah, engkau tidak diam, tapi azzaitahu, engkau bertakziah, mengucapkan bela sungkawa kepadanya. Wa idza mata ittaba'ta janazatahu. Apabila dia wafat, apabila dia meninggal, engkau ikuti jenazahnya. Wala tastatilu alaihi bil bina. Jangan sampai bangunan rumahmu mengganggu bangunan rumahnya. Fatahjubu anhu rih illa bi idznihi. Jangan sampai bangunan rumahmu menghalangi masuknya angin, masuknya udara ke rumah tetanggamu tersebut. Perhatikan sampai di sini ikhwati fillah ya rahakumullah. Indahnya akhlak Islam, indahnya ajaran Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang berkaitan dengan hubungan antar tetangga. Jangan sampai rumah-rumah kita menzalimi hak-hak mereka. Jangan sampai apa yang kita inginkan bisa menghalangi kebaikan-kebaikan untuk mereka. Luar biasa. Inilah sosok beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian dilanjutkan lagi oleh beliau alaihi salatu wassalam, wala tu'dhihi birihi kidrik. Dan jangan sampai engkau mengganggu tetangga tersebut dengan bau masakanmu. Illa an ta'rifa illa an taghrifa lahu. Kecuali engkau mengambil sebahagian dari masakanmu dan engkau berikan padanya. Dia cium aroma yang sedap, ambil sebahagian, berikan padanya. Walaupun sedikit, walaupun hanya satu mangkok kecil dan yang seterusnya. Telah kita bahas ini dalam pembahasan Al-Adabul Mufrad. Jangan sampai wasawis syaitan menghalangi kita untuk memberikan sesuatu walaupun sedikit kepada tetangga-tetangga kita. Kita khawatir nanti dia tidak senang, kita khawatir nanti dia tidak makan, kita khawatir nanti dia tidak suka dan yang seterusnya. Jangan. Berikan dulu. Tahadu tahabu, pegang erat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita saling memberikan hadiah, maka kecintaan akan tumbuh di tengah-tengah kita. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam hadis ini, hak tetangga yang satu dengan yang lainnya, la tu'dhihi birihi kidrik illa an taghrifa lahu. Jangan sampai kamu mengganggu tetanggamu dengan sedapnya aroma masakanmu, kecuali engkau mengambil sebahagian dari masakan tersebut kemudian berikan kepada dia. Dilanjutkan lagi oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, wa in ishtaraita fakihatan, apabila engkau membeli buah-buahan, fahdilahu, berikanlah sebahagian untuknya sebagai hadiah. Wala wa illam taf'al fa adkhilha sirran, kalau kamu tidak mampu untuk melakukan hal tersebut, beli buah. Satu kilo apel hanya tiga biji. Sementara anak-anak kita membutuhkan, keluarga-keluarga kecil kita membutuhkan, tidak mungkin untuk dibagi. Diberikan solusinya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu beli hadiah, atau afwan, kalau kamu beli fakihah, buah-buahan, fahdilahu, berikan hadiah kepada mereka, kepada tetangga tersebut. Kalau tidak mampu, wa illam taf'al fa adkhilha sirran. Kalau kamu enggak bisa, memang enggak mampu, ini dibutuhkan sangat untuk kamu dan keluarga-keluarga kecilmu, maka beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah solusi, adkhilha sirran. Bahagiakanlah dia. Obrol basa-basi, ucapan-ucapan yang baik, ucapan-ucapan yang menyenangkan hatinya, hibur dia. Wala takhruj biha waladaka atau waladuka liyughidha biha waladahu. Jangan sampai engkau membiarkan anakmu keluar, wala tukhrij biha waladaka, jangan sampai kamu membiarkan anak-anakmu keluar, liyughidha biha waladuhu, ketika anakmu tersebut akan mengganggu waladahu, akan mengganggu anaknya. Intaha kalamuhu sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah yarakumullah, sekian banyak hak-hak tetangga yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis ini, memberikan pelajaran kepada kita bahwa keadaan tetangga bukan satu hal yang biasa. Akan tetapi keadaan mereka adalah keadaan-keadaan yang luar biasa. Mereka memiliki hak untuk kita muliakan. Mereka memiliki hak untuk kita menjaga kehormatan, tidak mengganggunya, tidak fuduli, tidak ingin tahu apa yang ada di dalam rumah-rumah tersebut. Jangan. Jangan sampai kita mengganggu kehormatan mereka. Bahkan kalau sesama anak saja bisa saling berkelahi, bisa saling mengganggu, dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala tukhrij biha waladaka liyughidha biha waladahu. Buah-buahan tadi yang dibeli, jangan sampai anakmu keluar membawa buah-buahan tersebut untuk apa? Untuk memancing amarah, untuk memancing emosi anak tetangga. Ini aku baru dibelikan buah sama abahku, ini aku baru dibelikan buah sama umiku, dan yang seterusnya. Dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah ajaran beliau ikhwati fillah yarakumullah. Kemudian disebutkan oleh Asy-Syaikh Muhammad Ali Adam Al-Atyubi hafizahullah wa ra'a, ketika beliau membahas hadis ini, beliau mengatakan, hafidhahullah wara'ah, ad-diyafatu min makarimil akhlaq. Setelah beliau selesai menukilkan ucapan a'immatus salaf yang berkaitan dengan hendaknya kita menghormati tetangga-tetangga kita, beliau masuk kepada poin yang berikutnya, yaitu yang berkaitan dengan hak-hak para tamu. Beliau memberikan mukaddimah bahwasanya memuliakan tamu merupakan makarimil akhlak, bahagian dari akhlak-akhlak mulia yang ada di dalam Islam. Wa mahasinid din, dan bahagian dari keindahan agama kita. wa min khuluqin nabiyyina alaihi mussalatu wassalam. Lebih dari itu, memuliakan tamu merupakan akhlak yang dimiliki, budi pekerti yang dimiliki oleh para nabi alaihi mussalatu wassalam. Wassalihin, begitu pula orang-orang saleh. Qala Allah Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, hal ataka hadithu daifi Ibrahim al-mukramin, apakah telah datang suatu kabar, suatu kisah kepadamu tentang tamu-tamu Ibrahim alaihi salatu wassalam yang begitu dimuliakan oleh beliau alaihi salatu wassalam. Qila akramahum Ibrahimu alaihi salatu wassalam bita'ajili kurahum wal qiyami binafsihi alaihim wa talaqatil wajhi. Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam disebutkan oleh para ulama al-mufassirin bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam memuliakan tamu beliau dengan beberapa cara. Di antaranya yang pertama adalah bita'ajili kurahum. Tamunya Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam diberikan hidangan yang sangat luar biasa. Ta'jil kurahum, diberikan daging yang dipanggang. Ini dihidangkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ini jenis yang pertama. Jenis yang kedua, wal qiyami binafsihi alaihim, beliau sendiri yang melayani tamu-tamu tersebut. Tidak menyuruh anaknya, tidak menyuruh saudaranya, beliau sendiri yang turun melayani tamu-tamu tersebut. Kemudian yang ketiga, wa talaqatil wajhi, wajah yang berseri-seri yang dimiliki oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika menyambut para tamu tersebut, yang ternyata inilah menjadi sunan, sunnah-sunnah yang dimiliki oleh para nabi dan rasul. Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam memberikan contoh terbaik bagi kita bagaimana tata cara yang benar untuk kita memuliakan para tamu kita. Dijelaskan oleh Al-Quran, diajarkan oleh Allah Jalla wa'ala dengan apa yang telah ada pada diri Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ikhwati fillah yara'akumullah, di dalam ayat yang lain, terkhusus apa yang ada di dalam surat Hud alaihi salatu wassalam, dijelaskan bahwa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam memberikan hidangan yang luar biasa, yang memang merupakan daging terbaik, makanan terbaik yang dimiliki oleh kaum ketika itu, kaum Nabi Allah Ibrahim. Maka tidak sembarangan hidangan yang diberikan oleh beliau. Diberikan hidangan yang luar biasa, memuliakan tamu. Inilah yang disebut dengan ikram ad-daif, memuliakan tamu-tamu yang ada. Al-Qadhi Iyad alaihi rahmatullah menjelaskan kepada kita tentang hukum memuliakan tamu. Karena secara global, ikhwati fillah yara'akumullah, khilaf, ada perselisihan di tengah-tengah para ulama al-fuqaha secara khusus. Apa hukumnya memuliakan tamu? Ada dua mereka memiliki pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan hukumnya wajib. Yang insyaAllah ta'ala akan kita nukilkan pendapat al-imam al-layth ibn Sa'ad alaihi rahmatullah, yang merupakan satu leting dari al-imam Malik alaihi rahmatullah. Al-imam al-layth ibn Sa'ad mengatakan bahwa hukum memuliakan tamu adalah wajib. Adapun pendapat yang kedua, pendapat jumhur dari kalangan para fuqaha, mereka mengatakan bahwa memuliakan tamu min makarimil akhlak, di antara akhlak-akhlak yang terpuji, di antara budi pekerti yang luhur. Apakah wajib? Tidak wajib. Bagian dari husnul khuluq, bagian dari akhlak yang terpuji, mungkin bisa masuk kepada mustahab atau mungkin sekedar mubah. Al-muhim tidak sampai kepada tingkatan wajib. Adapun pendapat yang pertama, dijelaskan oleh Imam Al-Qadhi Iyad alaihi rahmatullah, waqad aujabaha al-laythu laylatan wahidatan. Al-Imam Al-Layth bin Sa'ad alaihi rahmatullah mengatakan bahwa hukum memuliakan tamu adalah wajib lailatan wahidatan di hari pertama ketika dia bertamu. Mungkin tamu tersebut menginap di rumah kita 2 hari, 3 hari, 2 malam, 3 malam, maka di hari pertama, malam pertama itu wajib. Wahtajja bil hadith, dan beliau berhujjah, berdalil dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, lailatul dhaifi haqqun wajibun ala kulli muslimin. Malam pertama yang dimiliki oleh tamu merupakan hak yang wajib untuk ditunaikan oleh setiap muslim. Hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Ahmad alaihi rahmatullah. Begitu pula Imam Abu Daud, Imam Ibnu Majah. Hadis yang sahih bahwasanya lailatul dhaifi, malam pertama yang dimiliki oleh tamu tersebut, hak wajib, hakun wajibun, hak yang wajib untuk kita tunaikan. Ini pendapat yang pertama. Adapun pendapat yang kedua disebutkan oleh beliau, wa ammatul fuqaha ala annaha min makarimil akhlak, bahwasanya jumhur para fuqaha mengatakan ini hanya bahagian dari akhlak-akhlak yang terpuji, bukan wajib. Artinya kalau wajib kan ketika dia tidak memuliakan di hari pertama, di malam pertama, dia berdosa. Sama seperti seorang yang tidak mengeluarkan zakat, padahal zakat wajib untuknya. Bu, enggak main-main berarti. Ini pendapat yang pertama, Alih bin Sa'ad alaihi rahmatullah. Bahkan para ulama al-fuqaha mengatakan bahwa al-imam Lih ini lebih utama keilmuannya, a'lam min Imam Malik, daripada al-imam Malik alaihi rahmatullah. Hanya karena beliau memiliki sebuah kekurangan, yaitu murid-muridnya sedikit, sehingga murid-muridnya al-imam Lih ibn Sa'ad ini kurang tersebar di pelosok dunia, tidak seperti banyaknya murid al-imam Malik ibn Anas al-imam Dar al-Hijrah. Adapun pendapat yang kedua, enggak sampai wajib, artinya dia mau muliakan ya silahkan, tidak dia muliakan pun enggak ada masalah. Min makarimil akhlak, tergantung kalau orang tersebut yang didatangi punya akhlak yang terpuji, ya dia muliakan. Kalau akhlaknya sedang-sedang saja atau bahkan tercela, ya mungkin dibiarkan saja tamunya, diberikan satu gelas sudah selesai. Ini keadaan yang kedua. Wa hujjatuhum, dan hujjah mereka, dalil mereka, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, juga ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jaizatuhu yaumun wa lailatun. Jaizatuhu, jaizah ini maknanya adalah al-atiyah, al-minhah, sebuah hadiah, sekedar pemberian. Jadi boleh diberikan di malam pertama. Hadiah yang dia berikan untuk tamu tersebut, untuk dia muliakan tamu tadi, itu di malam pertama, yaumun wa lailatun. Kalau malam kedua, hari kedua tidak dia berikan jamuan, tidak dia berikan makanan, enggak ada masalah. Tapi mbok ya di malam pertama, begitu maknanya ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di hari pertama dia muliakanlah dengan sesuatu yang kalian miliki. Tapi sampai kepada tingkatan wajib tidak. Ini pendapat yang kedua. Adapun pendapat yang rajih dijelaskan oleh para a'immah, di antaranya adalah Syekh Muhammad Ali Adam Al-Athyubi hafizahullah wa ra'a. Beliau mengatakan, la yakhfa ala man ta'ammala, tidak tersembunyi lagi bagi siapa yang menelaah hadis-hadis yang ada di atas, annama awwala bihi ammatul fuqaha ghairu wadhihin, apa yang diambil pendapatnya oleh jumhur para fuqaha belum terlalu tepat penatannya, hadisnya kurang pas. Fal haqqu ma qalahu Laits min wujubid dhiyafah li dhuhuri hujjatihi, dan yang benar yang beliau rajihkan adalah pendapat al-Imam Laits ibn Sa'ad alaihi rahmatullah, yang mengatakan bahwa memuliakan tamu di hari dan malam pertama adalah wajib. Lidhuhuri hujjatihi, sesuai dengan ucapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang sudah kita nukilkan tadi, ikhwati fillah yara'akumullah. Malam pertama yang dimiliki oleh tamu haqqun wajibun ala kulli muslim, hak yang sangat wajib untuk ditunaikan bagi setiap muslim. Jelas haqqun wajib, Enggak bisa ditakwil ucapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wadih. Maka dengan ini a'immah di antaranya Syekh Muhammad Ali Adam merajihkan pendapat yang mengatakan hukum dari memuliakan tamu adalah wajib. Oleh karenanya, ikhwati fillah yarakumullah, disebutkan di dalam hadis ini, hadis yang sedang kita bahas ini, hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu arda, bahwasanya memuliakan tamu adalah bagian dari keimanan. Barang siapa yang beriman kepada Allah, barang siapa yang beriman kepada hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Hubungan yang sangat erat. Artinya apa? Kalau orang tidak beriman kepada Allah, atau mungkin beriman dengan iman yang biasa-biasa saja, setengah-setengah, kadang-kadang beriman, kadang-kadang tidak. Begitu pula pada hari akhir, kadang-kadang dia percaya, kadang-kadang dia dustakan. Tidak sampai kepada tahapan kamalul iman, iman yang sempurna. Maka dia pun akan bermalas-malasan untuk melaksanakan kewajiban demi kewajiban. Ada tamu, ya dia tidak laksanakan. Jangankan sekedar memuliakan tamu, mengerjakan sholat saja mungkin masih bolong-bolong. Menunaikan zakat saja mungkin masih mikir-mikir. Oleh karenanya, Al-Imam Laits bin Sa'ad berpendapat dengan pendapat yang sangat jelas dengan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa memuliakan tamu merupakan bagian dari kewajiban. Ketika seorang mukmin kamilul iman, imannya sempurna, benar-benar dia beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia akan melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut. Seperti kewajiban yang lainnya yaitu memuliakan tetangga, begitu pula berucap dengan ucapan-ucapan yang baik. Wallahu a'lamu bishawab. Ikhwati fillah yarakumullah. Di akhir majlis kita pada malam hari ini, kita akan menukilkan beberapa faedah dari apa yang ada di dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu ardhah ini. Di antaranya faedah yang pertama adalah anna hadhil umur madzkurah fi hadzal hadis min syu'abil iman. Bahwasanya perkara-perkara yang tersebut anna hadhil umura almadzkurata fi hadzal hadis, perkara-perkara yang disebutkan, amalan-amalan yang disebutkan di dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu ini min syu'abil iman, di antara cabang-cabang keimanan. Karena kita tahu keimanan itu kan memiliki sekian banyak cabang. Oleh karenanya di antara cabang-cabang keimanan tersebut adalah berucap dengan ucapan yang baik, memuliakan tetangga dan memuliakan tamu. Kemudian faedah yang kedua adalah al-amru biluzumis samti illa anil khair. Hakikatnya ada perintah. Sebenarnya ada perintah dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk kita membiasakan diri kita untuk as-samtu, as-sukut tadi. Membiasakan diri kita untuk diam, tidak banyak berbicara. Illa anil khair, kecuali pada perkara-perkara yang baik. Fa idza arada ay yatakallama bi syai'in, maka apabila dia ingin berkata sesuatu, berucap sesuatu, yang bagi lahu ayyufakira fi dzalik, maka sudah sepantasnya untuk dia berpikir terlebih dahulu, dia timbang-timbang terlebih dahulu. Ini pantas untuk saya ucapkan, baik untuk saya ucapkan atau tidak. Kalau dia sudah yakin hal ini akan menjadi peluru, senjata, pisau kepada hati-hati saudaranya yang akan menusuk, melukai hati-hati saudaranya, tahan. Gak usah diucapkan, gak usah dibicarakan. Walaupun itu hanya sekedar keraguan, saya khawatir, jangan. Apalagi dia yakin, kalau saya ucapkan ini pasti saudara saya terluka. Kalau saya ucapkan ini pasti tetangga saya terluka. Kalau saya ucapkan ini pasti teman saya sakit hati. Sudah, itu sudah wajib untuk dia tahan. Yang ragu-ragu saja harus dia tarik ucapannya. Dia tahan, jangan sampai keluar. Ikhwati fillah yarakumullah. Apalagi yang berkaitan dengan al-ghibah wan namimah. Na'udzubillahi min dzalik. Dua perkara yang sangat diharamkan di dalam Islam. Menggunjing orang lain, di hadapannya dia baik, tersenyum, menanyakan kabar, basa-basi dan yang seterusnya. Ketika di belakang habis. dijatuhkan harga dirinya. Si fulan, si alan, si fulan, si alan. Hati-hati. Jangan suka menggunjing orang lain. Kita semua sudah tahu biidznillah ta'ala apa yang berkaitan dengan makna al-ghibah. Apalagi an-namimah, mengadu domba antara si fulan dengan si alan. Panjang pembahasannya. Ikhwati fillah ya ra'akumullah. Cukuplah ketika kita mengetahui bahwa dua perkara tersebut, yakni al-ghibah wa namimah, merupakan perkara yang haram untuk kita jauhi sejauh-jauhnya. Oleh karenanya dalam hadis ini faedahnya adalah perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam biluzumis samti, agar kita memperbanyak diamnya kita. Kecuali benar-benar kita yakin ini adalah kebaikan yang kita ucapkan. Atau mungkin perkara mubah paling tidaknya. Oh, ini boleh. Tidak akan melukai si fulan, tidak akan menyakiti si alan, tidak akan menggores hati sahabat-sahabat saya. Ucapkan. Tapi kalau dia ragu, tahan. Fal yasmut, ucapan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Langsung perintah dari beliau. Fal yasmut, hendaknya ia diam. Ikhwati fillah yarhamakumullah. Dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi alaihi rahmatullah, disebutkan oleh beliau hadisun mauquf, kata Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, man samata naja, barang siapa yang banyak diam, tidak banyak berbicara, maka dia akan selamat. Man samata naja. Begitu pula di dalam hadis mauquf yang lainnya, Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma pun mengatakan, kathratul kalami bi ghairi dzikrillahi tuqsil qalbi, bahwasanya banyak berbicara yang di dalamnya tidak ada zikrillah, enggak ada untuk dia mengingatkan saudaranya untuk berzikir kepada Allah, mengingat hari akhir, mengingat kenikmatan-kenikmatan, bersabar atas sesuatu yang menimpanya dan yang seterusnya, enggak ada unsur nasihat itu, enggak ada. Hanya sekedar berbicara ngalor ngidul, berbicara tentang perempuan ini, perempuan itu, makanan ini, makanan itu, wal'iyadzu billah. Kathratul kalami bi ghairi dzikrillah. Ini qaidnya. Ini yang disampaikan oleh beliau Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Banyak berbicara di dalamnya enggak ada unsur dzikrillah, enggak ada unsur nasihat menasehati. Isinya hanya dunia tok, tanpa ada urusan-urusan ukhrawi sedikit pun, tuqsil qalb, itu akan mengantarkan kerasnya hati-hati yang dimiliki oleh pemiliknya. Wal'iyadzu billah. Begitu pula ikhwati fillah yara'akumullah, dari hadis Sufyan al-Thaqafi, beliau pernah mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ma aktsaru ma takhafu alai, wahai Rasulullah, apa yang engkau paling khawatirkan terhadap diriku? Ini sahabat yang mulia, ikhwati fillah yarhamakumullah, Sufyan al-Thaqafi, ahl min ahalil jannah, salah satu dari penduduk syurga Allah Jalla wa'ala, menyampaikan kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, apa yang paling engkau khawatirkan terjadi pada diriku, wahai Rasulullah? Maka Nabi SAW mengatakan, hadha, ini wahai Sufyan, wa asyara ila lisanihi, seakan-akan Nabi sallallahu alaihi wasallam menasehati dengan nasihat yang sangat keras tanpa perlu banyak bicara. Hadza, ini wahai Sufyan, sambil beliau mengisyaratkan kepada lisannya. Dan hadis yang lain yang kita telah mengetahui bersama bagaimana Al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah, Al-Imam Nasa'i alaihi rahmatullah, Al-Imam Tirmidzi alaihi rahmatullah menukilkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbiruka bimalaki dzalika kullih, apa yang bisa mewakili semua kebaikan yang ada di dunia ini yang dengannya seorang akan bisa masuk ke dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, kuffa alaika hadha, tahanlah lisanmu ini. Khutifillah yara'akumullah, bukan hal yang remeh, bukan hal yang bisa kita anggap sepele, karena lisan inilah yang bisa mengantarkan kita ke syurga Allah subhanahu wa ta'ala, dan lisan ini pula yang bisa mengantarkan kita ke wal'iyadzubillah neraka Allah. Lisan ini yang bisa mengantarkan kita kepada al-jannah, lisan ini pula yang bisa mengantarkan kita kepada an-nar. Maka hati-hati ikhwati fillah yarhamakumullah. Jangan sampai kita terlalu menganggap ini hal yang biasa. Toh nanti kita bisa beristighfar, toh nanti kita bisa meminta ampun, toh nanti ya kalau sempat meminta ampun, kalau sempat beristighfar, kalau tidak. Cukuplah pesan-pesan dari Abdullah bin Umar dalam dua riwayat yang telah kita bawakan menjadi motivasi untuk kita memperbanyak ucapan-ucapan yang baik. Kalau tidak mampu, maka perbanyaklah as-sukut was-samtu. Faedah yang berikutnya ikhwati fillah yarakumullah. Hadzal haditsu min jawami'il kalim. Bahwasanya hadis ini merupakan bahagian dari jawami'il kalim. Ucapan-ucapan yang ringkas yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan tetapi memiliki makna yang sangat-sangat dalam. Li'annal qaula kullahu imma khairun wa imma syarr. Karena ucapan yang keluar dari lisan seorang muslim itu imma baik ataukah jelek. Hanya ada dua pilihan. Yang keluar dari lisan seorang muslim, hal yang baik atau hal yang buruk. Hal yang bisa menyenangkan orang lain atau yang kedua, hal yang bisa menyakiti orang lain. Gak ada yang ketiga. Maka kita harus pintar-pintar. Yang bisa menyenangkan orang lain berbanyak. Tentunya di dalamnya ada unsur-unsur kebaikan. Menasehati, mengingatkan tentang nikmat Allah padanya, menyampaikan bahwa kita pun mendapatkan nikmat dari Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Sampaikan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Atau mungkin yang kedua, lisan ini bisa menjadi syarr, kejelekan untuk kita. Maka kalau yang pertama tadi silahkan untuk diucapkan, tapi kalau yang kedua tadi sesuai dengan arahan, perintah lebih tepatnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita diam. Ikhwati fillah yarhamakumullah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani alaihi rahmatullah berkaitan dengan faedah ini, begitu pula dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam Az-Zuhd, karya beliau yang berjudul Az-Zuhd, dari hadis Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu arda, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, falyaqul khairan aw afwan falyaqul khairan liyaghnam aw liyaskuta an syarrin liyaslama. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, falyaqul khairan liyaghnama. Jadi man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan liyaghnama. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ucapkanlah perkara-perkara yang baik, liyaghnama, agar dia bisa mendapatkan banyak ghanimah, agar dia bisa mendapatkan banyak ajar pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Auliyaskuta an syarrin, atau sebaiknya dia diam dari perkara-perkara yang jelek, perkara-perkara yang buruk, liyaslama, agar dia selamat. Ini intinya ikhwati fillah yarhamakumullah, yang dimaukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Kita berbuat baik agar mendapatkan banyak pahala, atau lebih khusus lagi kita berucap dengan ucapan-ucapan yang baik agar mendapatkan banyak pahala, dan menahan lisan-lisan kita dari ucapan-ucapan yang buruk agar kita selamat. Begitu pula ketika Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhuma mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal, amalan apa yang paling utama wahai Rasulullah? Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa amalan kepada beliau radhiyallahu taala anhuma. Kemudian dilanjutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di pertengahan jawaban tersebut, ayyuslimal muslimuna min lisanik. Kaum muslimin, orang-orang yang berada di sekitarmu wahai Abdullah bin Mas'ud, selamat dari lisanmu. Ini nasihat beliau, ayyul amali afdal, amalan yang paling utama. Ketika orang-orang yang berada di sekitar kita, walhamdulillah, tidak ada yang sakit hati. Ketika orang-orang yang berada di sekitar kita, walhamdulillah, tidak ada yang terluka. Ketika orang-orang yang berada di sekitar kita, walhamdulillah, tidak ada yang kecewa karena lisan-lisan kita. Hati-hati. Seperti apa yang diibaratkan oleh orang tua-orang tua kita, bahwasanya lidah ini satu anggota tubuh yang tidak bertulang, maka sulit untuk dikontrol. Maka perlu pengawasan yang lebih dalam, perlu takwa dari sisi Allah Subhanahu, perlu takwa dari orang tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala, minta pertolongan kepada Allah Jalla wa ala. Kalau selama ini mungkin kita termasuk orang-orang yang suka menggibah, orang-orang yang suka menggunjing, orang-orang yang suka melakukan namimah dan yang lainnya, bagaimana caranya untuk keluar dari itu semua? Caranya adalah memperbanyak membaca literatur hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama yaitu banyak thalabul ilmi, dan yang kedua memperbanyak doa kepada Allah Jalla wa ala. Ya Allah, jadikanlah aku orang-orang yang bisa menjaga lisannya. Ya Allah, jadikanlah lisanku sebagai lisan yang tidak mengucapkan kecuali kebaikan-kebaikan. Tahanlah lisanku ya Allah dari pergunjingan kepada si fulan, si alan dan yang seterusnya. Mohon kepada Allah, curhat kepada Allah Subhanahu wa taala, minta solusi, minta pertolongan langsung kepada Sang Khalik. Ada beberapa faedah ikhwati fillah yarhamakumullah yang berkaitan dengan hadis ini, biidznillah taala akan kita bacakan setelah atau pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Kurang lebihnya ana mohon dimaafkan. Wa sallallahu wasallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu ya ra'akumullah.